بارك فيك كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarh Usulul Iman. قال المؤلف حفظه الله وقوله والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض والذي قبله adapun yang sebelumnya adalah takdir sabiq yang mendahului segala-galanya ala wujudihi atas keberadaannya. Lakin ba'da khalqis samawati wal ard, akan tetapi takdir kan ada takdir am dari sejak sebelum diciptakannya langit dan bumi. Barakallahu fikum. Ini takdir yang tertulis dalam Lauhil Mahfuz, semua yang terjadi sampai hari kiamat. Kemudian ada istilahnya takdir sanawi atau hauli, setiap tahunnya. Fiha yufraku kullu amrin hakim, di malam Lailatul Qadar tahun ini sampai tahun berikutnya, di malam Lailatul Qadar pula. Adapun takdir umuri itu untuk setiap orang ketika dia telah berumur 4 bulan dalam perut ibunya, ketika ditiupkan roh ditakdirkan untuknya. Barakallahu fikum, ajalnya, umurnya yang tentunya sudah telah didahului oleh takdir yang ada di Lauhil Mahfuz. Qala rahimahullah yushiru bidzalika ila taqdiril 'am as-sabiq. Beliau mengisyaratkan kepada takdir am, takdir umum yang telah mendahulinya, ala wujudil makhlukat, atas keberadaan seluruh makhluknya. Wahuwa maka nabil lawhil mahfud, yakni takdir yang ada di lawhil mahfud. Wal muradu bihi hadithu Adam indama akhadallahu durriyatahu, tapi yang dimaksud di sini adalah hadith tentang Adam ketika Allah SWT mengambil dari anak keturunannya. Wa qala haula'il jannah wa haula'il nar, dan Allah mengatakan ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala diperuntukkan untuk sorganya, dan ini di tangan yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini untuk neraka. Wa hadza ba'da khalqis samawati wal ard, dan tentunya ini setelah diciptakannya langit dan bumi. Li'anna khalqa Adam mutaakhirun an khalqihima, karena penciptaan Adam setelah Allah menciptakan langit dan bumi tentu. Baik. Wa qawluhu alladhi qablahu sabiqun ala khalqis samawati wal ard bi 50,000 sanah. Walladhi qablahu yakni takdir yang Allah tetapkan sebelumnya, yakni sebelum diciptakannya langit dan bumi, bi 50,000 sanah, 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi Allah telah tetapkan takdirnya. Yuridu billadhi billadhi qablahu ma jaa fil hadithi min anna Allah masaha dhahra Adam, yang diinginkan oleh beliau sebelumnya apa yang datang dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala mengusap punggung Adam, fastakhraja minhu dhurriyatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari punggung Adam anak-anak keturunannya. Wa qala haula'il jannah, dan Allah mengatakan ini untuk sorga dan ini untuk neraka. Pada takdirum ba'da khalqis samawati wal ard hina khalaqa Adam alaihi salatu wassalam, hina tayyib khalaqa Adam, ini takdir setelah diciptakannya langit dan bumi dan setelah diciptakannya Adam. Walladhi qablahu naha an nihai huwa taqdimur at-taqdirul am, adapun sebelumnya itu adalah takdir am untuk semuanya. Al-Rattab ibn al-Qayyim rahimahullah telah madlulati hadhil ahadith ala hadha tertibi al-daqiqi al-ajib. Al-Imam ibn al-Qayyim telah menyusun, membuat tertib atas apa yang ditunjukkan oleh hadis-hadis tentang masalah takdir ini. Di beliau merentetnya dengan rentetan yang dakik, ajib, rinci, dan menakjubkan. Fakullu wahidi min hadhi taqadir allati ba'dama fil lawhil mahfud tafasil lima fil lawhil mahfud. Maka semua takdir-takdir, takdir sanawi, takdir hauli atau takdir atau dan takdir umuri, takdir-takdir ini adalah merupakan rincian dari takdir yang ada di lawhil mahfud. Wa hadhi takdir ad-daqiqa allati la tatakhallafu abada innama hiya dalilun ala ilmi rabbi wa qudratihi. Dan takdir ini yang sangat rinci, tapi yang tidak akan pernah berubah sama sekali, innama hiya dalilun, ini sungguhnya merupakan dalil tentang ilmu Allahu Rabbul Alamin dan kudrahnya yang begitu sempurna. Wa annahu subhanahu adhara hadhal ibadah li'ibadihi, dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan ini semua untuk hamba-hambanya, liyata'arrafu alaihi, agar supaya hambanya mengenali Rabbnya yang begitu agung, begitu sempurna dalam mengurusi hamba-hambanya, dalam menentukan ketetapannya. Walitata'allaqa raghbatuhum fillahi azza wa jalla, ketika Allah menerangkan tentang dirinya, kesempurnaannya, maka ketika hamba itu mengenalinya, tata'allaqa raghbatuhum fillah, maka keinginannya dan kerinduannya pun tergantung atau terkait kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Liyakhafu minhu wa yarjuhu, ketika seorang mengenali Allah subhanahu wa ta'ala, muncul apa? Rasa takut akan adab Allah subhanahu wa ta'ala dan harap akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kan demikian, ketika kita mengenali Allah maha luas rahmatnya, tidakkah kita berharap rahmat Allah? Ketika kita mengenali bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat keras siksaannya, tidakkah kita takut? Barakallahu bikum. Maka kita mengenali Allah subhanahu wa ta'ala seperti ini, maka rasa ini pun muncul takut akan adab Allah subhanahu wa ta'ala dan berharap akan ampunannya. Waliya'buduhu subhanahu wa ta'ala, dan dengannya hamba itu pun menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ittila'uhu subhanahu lahum ala hadhi taqadir wa anwa'iha fil qur'ani wal ahadithi innama huwa min maslahatil ibad. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan kepada hamba-hambanya ini tentang masalah takdir dengan berbagai macam jenis-jenisnya ini dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini semuanya untuk kemaslahatan hamba itu sendiri. Li'ajli ayya'rifu rabbahum, agar supaya hamba ini mengenali Rabb mereka. Wa qada'ahu wa qadrahu, demikian juga hamba ini mengenali takdir dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tadbiratihi, dan pengurusan Allah. Wa ahkamahu, ayya'rifu rabbahum, wa ahkamahu, supaya mereka juga mengenali hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Liyakunu ala basiratin, agar supaya betul-betul mereka di atas ilmu. Agar supaya mereka di atas ilmu. Baik. Semakin kita kenali Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya dan kesempurnaannya, semakin kita apa? Baik. Mendekatkan diri kepadanya, menghambakan diri kepadanya. Kalau tidak, maka ya biasa-biasa saja. Barakallahu bikum. Demikian juga Rasul kita Muhammad sallallahu wasallam. Semakin kita kenal beliau, bagaimana sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin muncul rasa cinta dan pengagungan kita kepadanya. Agar. Barakallahu fiik. Demikian juga para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Baik, kaum muslimin seakan-akan tidak ada sahabat Rasulullah kecuali Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Cuma empat. Seakan-akan tidak ada sahabat lain kecuali empat ini. Padahal sekian banyak orang-orang hebat dari rentetan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya memang orang-orang hebat. Mereka orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyertai Rasulnya dalam berdakwah, menyampaikan risalah ini, membela, menyokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ketika kita tidak mengenali Abu Bakar kecuali namanya, disebut namanya biasa-biasa saja. Ketika kita tidak mengenali Umar radhiyallahu taala anhu dengan ketegasannya, dengan keperkasaannya, keteguhan hatinya, barakallahu fikum, dan kelembutannya di sisi yang lain, barakallahu fikum. Umar ma'ruf dengan tegas, keras, tapi di sisi lain beliau sangat mudah tersentuh. Baik. Gampang menangis. Mudah dinasihati Umar radhiyallahu taala. Ketika kita tidak mengenali Umar, ya lewat nama Umar seakan-akan Umar sama seperti ya, ini tetangga kita. Baik. Atau Umar anak kecil yang ada di sekolah kita. Begitu sebut namanya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kita tidak tahu Umar ini apa, bagaimana. Tapi kalau kita tahu bagaimana Umar sesungguhnya, kita baca sejarah kehidupannya, luar biasa. Begitu sebut nama Umar, Anda tergagum-kagum, barakallahu fikum, dan Anda berharap supaya anak Anda sama seperti Umar, barakallahu fikum. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah, Abdurrahman bin Auf, Taib, Sa'id, Taib, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan yang lainnya dari sahabat mulia. Kalau kita tidak mengenalinya, lewat namanya begitu saja, tanpa memiliki pengaruh dalam jiwa kita. Sama seperti juga Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sembah, Taib. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri orang-orang mukmin, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ini tidak akan mungkin muncul kecuali setelah dia mengenali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menghabarkan kepada umat manusia ini tentang kekuasaannya, tentang takdirnya, bahwa tidak ada yang terjadi dalam kerajaannya kecuali kehendaknya, maka dia pun akan semakin mendekatkan diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. La ayakunu kal bahaim allati la tadri limadha khuliqat. Sekali lagi, ketika Allah menghabarkan tentang dirinya, maka hamba ini akan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti hewan-hewan yang tidak tahu untuk apa dia dicipta. Hadza muraduhu rahimahullahu taala min qawli wa bi dzalika dalilun ala kamali ilmi rabbi. Inilah yang diinginkan oleh penulis di sini. Fihi dalilun ala kamali ilmi rabb. Di sana ada dalil tentang kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala rabbuna. Barakallahu bik. Yani dengan takdir dan ketetapan Allah, dan semuanya rinci menunjukkan tentang apa? Sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu pun yang keluar dari ketetapan dan ketentuannya. Apapun yang terjadi, itu sudah menjadi ketentuan. Wa ma qawluhu fattafaqat hadhihi al-ahadith wa nadha'iruha ala anna al-qadara as-sabiqa la yamna'ul 'amal wa la yujibul ittikal. Maka kloplah sudah antara hadis-hadis ini dan yang serupa dengannya, bahwa takdir yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghalangi kita untuk beramal, barakallahu bikum, wa la yujibul ittikal, dan tidak mengharuskan kita untuk tak bersandar sepenuhnya kepada takdir, karena kita tidak tahu. Baik. Seadanya Anda tahu kalau Anda bakal masuk surga, ya mungkin Anda bisa bertawakal. Mungkin Anda bisa menyadari, oh kita bakal masuk surga, no, tidak perlu sholat kita. Nah, terus siapa yang memberitahu Anda bahwa Anda bakal masuk surga? Barakallahu fikum. Sementara Allah mengatakan, siapa yang tidak mau sholat dan menentang kewajiban sholat, neraka tempatnya. Dan siapa yang melakukan sholat menegakkannya dan yang lainnya dari kewajiban-kewajiban, maka tempatnya surga. Subhanallah. Id kullul ahadith yati fiha dhikrul amal, di mana semua hadis-hadis yang padanya ada penyebutan tentang amal, padahal ala anna taqadira la tasuddu masaddal amal. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa takdir ini tidak memposisi, tidak berposisi sama seperti posisi amal. Paham barakallahu fikum. Walidzalika atallahu jalla wa ala al-insana al-qudrata wal masyiata wal ikhtiyara ba'da an bayyana lahu al-khaira minasy syarr. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala, maha agung dan maha tinggi, Allah memberikan kepada manusia ini al-qudrah, kemampuan, tenaga, akal, barakallahu fikum, pikiran, wal masyia, kehendak, wal ikhtiar, kemampuan untuk memilih, sehingga tidak ada seorang pun yang dipaksa. Allah merintahkan kita sholat, ada yang mau sholat dan itu menjadi pilihan dia, dan ada yang tidak mau sholat dan itu pun menjadi pilihan dia. Sama-sama mampu melakukan sholat, tapi yang satu mau, satu tidak. Barakallahu fikum. Wal ikhtiyara ba'dan bayyana lahul khaira minasy syarr. Setelah Allah terangkan seluruhnya kepada umat manusia, mana yang baik, mana yang jelek, mana yang jelek. Kullu dzalika li ajli ayya'mal. Ayya'mala, semuanya itu agar supaya manusia beramal, la min ajli al-ittila'i faqat. Bukan cuma sekedar untuk mengetahui saja. Wa hadza min lutfihi jalla wa ala, dan ini termasuk kelembutan jalla wa ala, kelembutan Allah terhadap manusia ini. Wa hadza yujibu alaihi ba'da ma'rifatihi li hadhil umur ayya jitahida lil amali shalih. Wa hadza yujibu alaihi. Oleh karena itu, wajib atas manusia ini setelah dia mengenali Allah Subhanahu wa taala, mengenali syariat ini. Taib. Li hadhil umur ayya jitahida lil amali shalih, agar supaya manusia ini bersungguh-sungguh beramal saleh. Wa yatajannabal amal sayyi, dan berusaha berupaya untuk menjauhkan diri dari amal jelek. Barakallahu fikum. Wa qalu lamma sami'a ba'du sahabati dzalika qala ma kuntu bi ashadda ijtihadan min al-an. Oleh karena itu para sahabat ketika mendengar keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun mengatakan, "Taib, sekarang aku menjadi lebih apa? Lebih bersungguh-sungguh setelah mendengar keterangan ini." Hada min fikih sahabati radhiyallahu anhu. Ini termasuk pemahaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah telah mentakdirkan, tapi itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Allah telah menetapkan penghuni surga si fulan, penghuni neraka si fulan. Tapi tidak tahu kita siapa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghuni surga dan untuk menghuni neraka. Yang ada di hadapan kita adalah apa? Keterangan bahwa ini surga, ini neraka. Ini amalan-amalan penghuni neraka, ini amalan apa penghuni surga. Baik. Kemudian kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, tenaga, barakallahu fikum, diberikan keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan untuk memilih. Pada saat kita memilih dan kita melakukannya dengan pilihan itu, disitulah disandarkan perbuatan kita kepada kita sebagai pelakunya. Dan kapan dia terus dengan perlakuan itu, ya ujungnya dia ketahui sendiri. Ketika dia tekun dengan amal saleh, maka ujungnya adalah surga. Ketika dia juga tekun melakukan kebatilan, kesyirikan dan kufuran, maka ujungnya adalah neraka. Barakallahu fikum. Falamma arafu hadza zada ijtihaduhum fil amal. Ini termasuk fikih, pemahaman sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ketika mereka mengetahui ini, mereka sungguh semakin bersemangat untuk beramal. Walam yatakasalu aw yattakilu alal qada'i wal qadar. Mereka pun tidak bermalas-malasan atau bersandar sepenuhnya kepada takdir. Bersandar dengan takdir, apa yang Anda tahu tentang takdir Anda? Apa yang Anda tahu tentang takdir Anda? Bersandar pada sesuatu yang Anda tidak ketahui. Masya Allah. Demikianlah keterangan Rasulullah SAW sekaligus apa? sekaligus sikap para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ini namanya fahmus sahabah. Inilah yang dikatakan kitabullahi wa sunnati rasulillahi ala fahmi sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bukan pemahaman orang belakangan. Samaratul iman bil qadar, kita baca hadisnya dulu, insyaallah besok kita sambung. Wa anil walid bin ubadah qala dakhaltu ala abi wa huwa maridun. Al Walid bin Ubadah mengatakan, aku masuk menemui ayahku dalam kondisi beliau sakit. Atakhayalu fihi al mauta, aku mengkhawatirkan atasnya kematian. Faqultu ya abata ausini, wahai ayahku, berwasiatlah engkau kepadaku. Wajtahidli, dan bersungguh-sungguhlah engkau dalam berwasiat kepadaku. Yang aku butuhkan memang sebutkan, sampaikan sekarang. Faqala ajlisuni, sang ayah pun mengatakan, dudukkan aku, karena sudah tidak lagi mampu untuk duduk. Baik. Karena derita yang dia barakallahu fikum rasakan, penyakit. Falamma ajlasu qala, maka ketika mereka telah mendudukkan ayah mereka, mereka pun mengatakan, ya bunayya innaka lan tajida ta'mal iman, wahai anakku, sungguh engkau tidak akan pernah merasakan manisnya iman. Walan tablugha haqiqatal ilmi billah, dan juga engkau tidak akan pernah mencapai hakikat ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, sampai engkau mengimani takdir baik dan buruk yang Allah tentukan. Qultu ya abata wa kaifa li an a'lama ma khairul qadari wa syarruhu, aku mengatakan, wahai ayahku, bagaimana bisa aku mengetahui apa yang Allah takdirkan dari baik dan buruknya. Qala ta'lamu annama akhta'aka lam yakul liusibaka, hendaknya engkau mengerti bahwa apa yang Allah tetapkan atas engkau tidak akan pernah meleset dari engkau. Wa ma asabaka, afwan, wa ma akhta'aka, apa yang meleset dari engkau tidak akan pernah menimpa engkau. Wa ma asabaka lam yakul liukhtika, dan apa yang akan menimpa engkau tidak akan pernah meleset dari engkau. Itu iman pada takdir. Ya bunayya, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, awwalu ma khalaqallahul qalam, awal pertama yang Allah ciptakan adalah pena. Qala uktub, maka Allah pun mengatakan kepada pena ini. Pena ini terbuat dari apa? Abu Hanif. Abu Yusuf. Dari nur. Barakallahu fikum. Kita sudah pelajari kemarin barakallahu fikum, bahwa pena itu dari cahaya. Awwalu ma khalaqallahul qalam, qala uktub, tulislah. Fajara fi tilka saati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, maka berjalanlah mulai dari saat itu apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya bunayya imitta walasta ala dhalika dakhaltan nar, rawahu Ahmad. Wahai anakku, wahai putraku, kalau seandainya engkau mati dan engkau tidak di atas keyakinan ini, yakni mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, dakhaltan nar, engkau akan masuk ke dalam api neraka. Barakallahu fikum. Samaratul iman bil qadar, buah dari apa? Buah dari iman kita kepada takdir. Baik. Tidak akan menjadi kita sombong, menjadikan kita angkuh ketika kita berhasil, ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dan cita-citakan. Tidak sombong kita, karena kita yakin itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita juga ditimpa musibah, malapetaka, juga kita tidak putus asa, karena kita yakin bahwa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tidak stres, apalagi gila. Kenapa? Karena tahu itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Itu sudah menjadi takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ilah yang menjadikan hidup orang yang beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala hidupnya tenang. Barakallahu. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.